آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sekarang halaman 124 yang mana? Hah? Oh, 156 yang mana ini? Hah? Baik, dibaca tuh Pak Ahmad. Tuksiru minat doa, ya. Tuksiru. Ahdikum hada jawabul amri, paman telaga minallahi jalla wa'ala al-hidayata bisit'in wa'ikubarin wa'rohbatin adal. Di'annahu qoribun musibun subhanahu wa ta'ala. Waqad ba'ada anna manistah tahadam. Kata Nabi, kata Allah Taala, fastahdaruni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ketika Allah bilang, kullukum dallun illa man hadaituh, semua di antara kalian itu sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa setiap hari minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah yang dimaksud di sini ada dua, hidayatul bayan wal irsyad, satu lagi hidayah at-taufik. Nah, Allah menyatakan kullukum dalun, setiap kalian adalah sesat, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan lafaz ini, utlubu minni al-hidayata, maknanya begitu. Mintalah hidayah dari diriku. Ya. Minta hidayah bi antakul, yaitu dengan anda berdoa, Allahumma hdini, ya Allah beri hidayah padaku. Allahumma dullani alal khair, ya Allah tunjukkanlah diriku kepada kebajikan. Allahumma waffiqni lahu, ya Allah. Ya, berikanlah aku taufik kepada kebaikan untuk mengikuti kebenaran. Allahumma sabbitni alaihi, ya Allah. Teguhkanlah aku, kokohkanlah aku di atas kebenaran itu. Ya. Baik. Tuksiru minat doa. Anda memperbanyak doa ini. Ayah hadiyaka Allahu Azza wa Jal. Agar Allah memberikan anda hidayah. Baik. Kemudian, ya, kata Allah, mintalah hidayah kepadaku, ahdikum. Ini jawab, ya, jawabnya ini. Ada jawabul amr, jawab amr. Ahdikum, aku akan berikan hidayah ya kepada kalian. Ini jawaban dari sebuah amr. Ya. Taib. Ini kalau sebuah fi'il mudhari yang terletak setelah fi'il amr, maka dia majzum. Ya, majzum sebagai jawab dari amr. Ya. Taib. Nah, ini kalau fi'il mudhari terletak setelah fi'il amr. Nah, faman talaba minallahi jalla wa ala alhidayata bisidqin wa iqbalin wa raghbatin hadahu. Maka barang siapa yang meminta kepada Allah, meminta hidayah ya dengan penuh kejujuran, wa iqbalin ya dengan penuh penghadapan diri dia kepada Allah ya, wa raghbatin ya, dan juga dengan penuh ya keinginan ingin mendapatkan hidayah, maka hadahu, maka Allah akan berikan hidayah pada dia. Li'annahu qaribun mujibun subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang qarib, zat yang maha dekat. Yang dekat itu bukan zat Allahnya. Ya, Allah tetap di atas arsh, tapi yang dekat itu pengkabulannya. Ya, Allah mendengar, Allah melihat. Ya, subhanahu wa ta'ala. Mujibun yang maha mengabulkan doa. Wa qad wa'ada. Dan Allah telah berjanji anna man istahdadahu ya istadahu, bahwa siapa saja yang meminta hidayah kepadanya fa innahu yahdihi, maka Allah akan memberikan dia hidayah ya, wa huwa subhanahu la yukhalifu wa'dah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya selama orang tersebut berdoa dengan ya, doa yang benar, terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Fahada mimma yu'akidu alal abdi, maka ini diantara penegas bagi seorang hamba ayuksira min su'alillahi al-hidayata. Al-hidayata maf'ul dari su'al. Su'al masdar beramal amal fi'il. Ya. Yaitu agar seorang hamba dia memperbanyak meminta kepada Allah. Minta apa? Minta hidayah. Bahkan ya ikhwah, Syekh bin Bas mengatakan kalau orang mengatakan kita hadakallah, ya kita aminkan, karena kita memang butuh hidayah. Hadahullah, kita memang butuh hidayah. Ya. Nah, ini memang ucapan doa hidayah ini seakan-akan ditujukan kepada orang yang menyimpang. Ya, misalkan kita sebut si fulan hadahullah. Ya, itu biasanya untuk orang-orang atau kalangan yang menyimpang. Hadahumullah. Ya. Kita sebut misalkan kelompok ya Asy'ariyah hadahumullah. Baik. Nah, itu layak. Si fulan yang berselisih sama kita hadahullah. Nah, atau ada orang berselisih sama kita hadahullah. Ya kita aminkan karena kita memang butuh hidayah. Ya, butuh hidayah. Sangat butuh hidayah. Kemudian ya ibadi, ini belum ya dibaca. Kullukum ja'iun illa man at'amani illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, ya. Semuanya kalian ini kelaparan. Ya. Kalian ini kelaparan. Semuanya. Kecuali orang-orang yang aku berikan makan. Semuanya kalian kelaparan kecuali orang-orang yang Allah aku berikan makan. Nah, ar-rizqu minallah, maka rezeki itu ya dari Allah. Fa huwa ar-razzaq, maka Allah lah zat yang Maha memberikan rezeki. Walaula razaqahullah, walaula rizquhu, seandainya bukan karena rezeki dari Allah, la ja'an nas, maka manusia semuanya akan kelaparan. Waja'atil makhluk, makhlukat, makhluk semua akan kelaparan. Walakinnallaha yakumu birizkiha wa isali rizki ilaiha tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala. Namun Allah lah yang memberikan rezeki mereka. Ya. Allah yang memberikan rezeki pada mereka. kemudian menyampaikan rezeki tersebut kepada para makhluk sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Farizku laisa ya bihaulina wala quwwatina. Rezeki itu bukan karena daya dan kekuatan kita. Wa innama huwa tafaddulun min Allah. Namun rezeki itu murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin nahnu na'malu ala asbaba li talabi rizqi. Kita cuma mencari sebab aja, mengamalkan sebab untuk dapat rezeki. Wan nataiju, namun hasilnya sedikit atau banyak itu biadillahi Subhanahu wa taala. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yusuf. Wala ya ibadi kulluhum kullukum 'arin 'arin min as-siyabi allati yasturu biha 'awratahu wa yastadbi'u biha wa yatajmalu biha hadhihi min Allah jalla wa 'ala qala ta'ala ya bani adama qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risan yuwari sawatikum yakni yasturu warisan yakni zinatan wa jamalan fal libasu ala isnaini al-awalu libasu li satri al-awra asani libasu li tajammuli qawluhu subhanahu was taksuni ay utlubu minni al-iswata aqsukum li anna allaha qaribun mujibun wa hadha dalilun ala dha'fi al-insani wa hajatihi ila allahi idha kana la yamliku ta'ala la yamliku idha kana la yamliku ta'amahu wa la yamliku kiswatahu illa bi ayyi yatluba min allahi jalla wa ala ayyamunna alayhi فهذا دليل على ضعفه ودليل على فضل الله عز وجل فهو الذي أطعمنا وهو الذي أطعمنا ورزقنا وهو الذي كسانا وهو الذي كسانا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار تخطئون تعملون السيئات والخطايا لأن هذه طبيعة الإنسان أنه كثير الخطأ jangan ditasdid itu qanya annahu kasirul khata'i Qala sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna fal ibadu yakhti'u fal ibadu yakhti'una khataya katiratan wa hum bihadatin ila an yatubu min Allah ta'ala al-maghfirata lihadihil khotoya wala ahada ma'fuhun illa man asrahullahu subhanahu wa ta'ala wal ilaju an tastaghfira wal ilaju an tastaghfira wa tuksira minal istighfari fa'idas tasfarta Fa'idastaghfartallah ghafarlaka. Nah, baik. Ya ibadit kullukum 'arin. Wahai hamba-hambaku, kalian ini semuanya ini 'arin, enggak berpakaian. Alias telanjang. Ya. Ya arin minas siyab. Itu maksudnya. Arin minas siyab. Yaitu telanjang dari pakaian. Allati yasturu biha auratah. yang dengan pakaian tersebut ia dapat menutupi auratnya. Ya. Wa yastadfi'u biha, yang dapat menghangatkan ya badannya. Wa yatajammalu biha, dan bahkan dapat berhias diri dengan pakaian tersebut. Nah, itu fungsi pakaian, menutupi aurat, menghangatkan diri ya, dan dapat berhias. Ya. Hadihi minallahi jalla wa ala. Maka ini adalah ya, nikmat dari Allah jalla wa ala. Qala ta'ala ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa. Ya, wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan untuk kalian pakaian. Pakaian yang yuwari sawatikum warisha. Pakaian yang dapat menutup aurat kalian juga sebagai rish, sebagai perhiasan bagi kalian. Yuwari sawatikum, yang dapat menutup sawah, aurat-aurat kalian. Nah, maka yakni yasturu auratikum, ini yang dapat menutup aurat kalian. Warishan maknanya zinatan, jamalan, perhiasan, keindahan. Walibas ala kismain. Nah, yang namanya pakaian itu ada dua. Libasun lisatril aurah, ya, pakaian untuk menutup aurat. Yang kedua, libasun litajammul, pakaian untuk berhias diri. Ya, tentu yang terbaik ialah yang sebagaimana Allah firmankan, libasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillah. Pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Nah, ini pakaian itu fungsi untuk dua. Nah, jangan terbalik ya. Kalau untuk menghadap Allah, dua-duanya ini kita gunakan. Pakaian yang menutup aurat sekaligus pakaian yang fungsi litajammul, untuk berhias diri. Arti yang bagus. Jangan terbalik, jangan sampai kita menghadap Allah cuma sekedar yang nutup aurat. Ya, tapi kalau kita menghadap makhluk yang dimuliakan, ngadap camat, ya, ngadap pak lurah, ngadap saudara di kondangan, baru kita pakai ya, pakaian yang libasun lisatr aurah wa litajammul. Ini keliru. Padahal kalau kita mau berhias, Allah lah yang paling berhak kita untuk berhias. Ya, ketika menghadap Allah. Nah, ini penting ini. Terutama ya anak-anak ya. Kalau mereka ke masjid, ada yang pakai baju bola. Ya. Ah, iya. Kalau anak-anak oke lah. Orang tua. Ya. Kaos. Ya. Allah musta'an. Ya. Kemudian firman Allah ketika Allah katakan ya ibadikulukum ra'arin, setiap kalian adalah telanjang ini. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Ai utlubu minni, mintalah kepadaku ya kiswah pakaian. Askukum, nah, ini sebagai jawabul amr. Fi'il mudhari yang terletak setelah fi'il amr, maka fi'il mudhari tersebut majzum. Ya. Baik. I'rabnya gimana? I'rabnya jawabul amr aja. Ya, jawabul amr. Ya, sebagian nuhat ada yang mentakdirkan atau mengungkapkan dengan ungkapan yang lain. Tapi mudahnya jawabul amr aja. Li'annallaha qaribun mujibun, karena Allah itu maha dekat pengkabulan doanya itu. Dia maha mendengar, dia maha mengabulkan. Fa hadza dalilun ala da'fil insan wa hajatihi ila Allah. Maka inilah dalil, tanda kelemahan manusia dan butuhnya mereka kepada Allah. Ya, jadi kita harus akui ya, kalau kita pakai pakaian itu dari Allah. Makanya kalau doa pakai pakaian itu apa sih doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani kasani hadza sauba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mengenakan pakaian ini kepada diriku. Ya, nah, tanpa ada daya dan upaya dari diriku. Karena kita ini telanjang, Allah yang kasih kita pakaian. Allah yang kasih kita pakaian itu. Taib. Idza kana la yamliku ta'amah, wala yamliku kiswata. Apabila seorang enggak punya makanannya, enggak punya pakaiannya, ya, dan enggak punya ini, illa ayatluba minallah, kecuali kalau dia mesti minta kepada Allah Azza wa Jalla, ayyamunna alaihi, maka agar Allah menganugerahkan kepadanya pakaian, makanan, fahada dalilun ala dha'fihi, maka ini adalah ya bukti akan kelemahan manusia tadi. Ya, kita memang lemah. Allah sudah sebutkan kita ini fakir, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu semua fakir semua pada Allah. Baik, barakallahu fikum. Ya, dalilun ala fadlillah azza wajalla, ini dalil kan karunia Allah azza wajalla. Fa huwa alladhi at'amana wa saqana, maka Allah lah yang telah memberikan kita makan, memberikan kita minum. Wa huwa alladhi kasana min fadlihi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang telah memberikan kita pakaian dengan karunia-Nya, ya. Dengan dengan kebaikan-Nya subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kata Allah taala di hadis qudsi ini, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya selalu berbuat salah siang malam. Ya, kalau bahasa Arab bilail wa nahar, malam siang, kalau kita terjemahinnya siang malam. Jarang ya, malam siang. Tukhti'un maksudnya ta'maluna sayiat. Itu kalian ya mengerjakan berbagai keburukan wal khotoya. Ya. Dan berbagai kesalahan, tindakan, ucapan, kekeliruan. Li'anna hadihi tabi'atul insan, annahu katsirul khata'i. Ya, karena ini memang tabiat watak manusia. Ya, yang banyak berbuat salah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Kalau dia enggak pernah salah, bukan manusia, jangan-jangan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah ialah yang bertaubat. Fal ibad, maka para hamba, yukhti'un khotaya kathiran. Mereka berbuat banyak salah. Wahum bihajatin ila ayatlu biminallahi ta'ala al-maghfirata lihadihil khotaya. Maka mereka membutuhkan, mereka butuh agar mereka minta kepada Allah ampunan atas kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka butuh untuk memohon ampun kepada Allah. Wala ahada ma'sumun illa man asamallahu wa subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang maksum terjaga dari kesalahan kecuali orang yang Allah telah jaga diri dia dari kesalahan. Ya. Tapi yang maksum Nabi kita Muhammad SAW pernah keliru. Ya, namun beliau maksum diluruskan dari kekeliruannya. Langsung turun wahyu. Kita enggak maksum, sudah kita enggak terjaga dari kesalahan. Pas kita salah pun enggak ada wahyu yang langsung meluruskan kita. Nah, yang turun langsung khusus untuk kita itu enggak ada. Nah, baik. Wal ilaj an tastaghfira wa an tubsira min al istighfar. Maka ilajnya, obatnya, penawarnya dari semua ini adalah Anda memohon ampunan dan Anda memperbanyak istighfar. Ya. Fa idza istaghfarta Allah ghafara lak. Apabila Anda beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuni Anda. Ya, Allah akan mengampuni Anda. Taib. Kemudian, mana aja yang baca ya? Biar cepat ya. Ya, kemudian kata Allah, setelah Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar fastaghfiruni, maka mohonkanlah ampunan kepadaku. Ai utlubu minni al-maghfirata li akhta'ikum. Yaitu ya. Ya, mintalah kepada diriku ampunan dari diriku atas segala kekeliruan, kesalahan-kesalahan kalian. Afir lakum. Aku akan ampuni kalian. Ya, wallahu ghafurur rahim. Ya. Allah taala berfirman, wa inni laghaffarul liman taaba wa amana wa amila shaliha. Tsummahtada. Sesungguhnya aku adalah Allah Maha Pengampun dosa-dosa bagi orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Kemudian dia ya, tsummahtada, tetap dalam hidayah petunjuk. Ya. Baik, wa min asma'ihi Al-Ghafuru. Nah, di antara nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, ini semuanya sigh mubalaghah. Ghafur, Ghaffar, sigh mubalaghah. Kan kalau isim fa'ilnya ghafara yaghfiru, ghafir gitu. Ghafir. Nah, ini ghafir ini yang mengampuni. Tapi kalau ghafur, ghaffar yang maha sering sekali mengampuni. Nah, ya. Mungkin istighfar kita dulu diijabah oleh Allah. Allah mengampuni kita. Habis itu kita bikin dosa lagi, salah lagi, ngawur lagi, keliru lagi. Ya, kita istighfar lagi, diampuni lagi oleh Allah. Salah lagi, istighfar lagi, diampuni oleh Allah. Nah, itu ghafur atau ghaffar. Tapi kalau cuma ghafir, ya ini kapok. Ya. Udah sekali ana ampuni, buat salah lagi. Dua kali ana ampuni, tiga kali ana ampuni, empat lagi. Tiada maaf bagimu. Kalau kita begitu kan. Nah, ini kalau namanya ghafir. Tapi nama Allah bukan ghafir, ghaffar dan ghafur. Duanya sigh mubalaghah. Ya. Banyak sekali, kerap sekali mengampuni. Itu di antara nama Allah. Ya. Taibar kalau fikum. Ya, kemudian kata Syaikhul Fauzan berikutnya. Ya, mana lagi tadi? Bahwa subhanahu katsirul maghfirati wasiul maghfirati liman taba ilaih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang banyak memberi ampunan, zat yang memiliki ampunan yang luas bagi orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ya, bagi orang yang bertaubat kepadanya. Ya. Fala ahada yuzakki nafsah. Maka enggak ada seorang pun ya yang dapat mentazkiyah diri sendiri, mensucikan diri sendiri, merekomendasikan diri sendiri. Wa yaqul ana salihun, dia mengatakan, "Oh, saya udah saleh ini." Ana taqiyun, saya udah bertakwa ini. Enggak ada seorang pun yang dapat mensucikan diri sendiri kayak begitu. Ana amalu taat, saya sudah mengamalkan banyak ketaatan. Bala budda ayyaqa minhu akhtaun. Akan tapi dia pasti terjatuh ke dalam berbagai kekeliruan. Kalau begitu, kalau kita makhluk yang enggak bisa lepas dari kesalahan, fahuwa bihajatin ilal istighfar. Kalau begitu, berarti dia butuh pada istighfar, permohonan ampunan. Mahma balagha minas shalah wal amal. Ya. Ya. Seberapa pun kebaikan dan amal yang telah dia kerjakan. Ya. Seberapa pun. Fahuwa Wallahu jalla wa ala yaghfiru al-kufra wasyirka liman taba wastaghfara. Bahkan Allah mengampuni dosa, kekufuran bahkan, kesyirikan bahkan bagi yang bertobat. Ya. Di dunia, tapi kalau enggak bertobat di dunia, kesyirikan tersebut ya tidak Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya. Bahkan ya, kita ini kalau membawa dosa kepada Allah, belum sempat taubat dari dosa besar itu, zina, mencuri, ya, minum khamr, ya, makan riba, ini semua dosa besar, bukan kekafiran. Kalau kekafiran, pembatal keislaman, kesyirikan, jelas nggak ada ampunan. Nah, ini dosa-dosa besar. Kita menghadap Allah dalam keadaan kita nggak pernah berbuat syirik, beribadah hanya pada Allah. Tapi bawa dosa-dosa itu, belum kita taubat darinya. Ya. Itu pun tidak ada keharusan Allah langsung mengazabnya. Ada namanya tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Itu lihat. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Dengan rahmat Allah. Karunia Allah. Masih ada kemungkinan Allah ampuni. Padahal belum bertobat dari dosa itu. Subhanallah. Ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, mana lagi tadi? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u minadz dzunubi jami'an. Dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik dari berbagai dosa apapun, semua. Allah Ta'ala berfirman, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Allah dapat mengampuni dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaisa hunaka dzanbun, maka tidak ada satu dosa pun yang yakhruju, yang keluar, ya, an maghfiratillahi abada, dari ampunan Allah selamanya. Ya. Ini kecuali syirik, ya, sampai dia bertobat. Ya. Fala tayas min rahmatillah wa maghfiratihi. Maka janganlah Anda, ya, putus asa, ya, putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa tatruk taubata wal istighfar, dan Anda meninggalkan taubat, ya, dan istighfar. Wa taqul inna hadza dzanba la yughfar, dan Anda mengatakan, wah, dosa ini nih la yughfar, ini enggak diampuni ini. Ya, bal badir bil istighfari shadiqan wallahu ghafurur rahim. Bahkan bersegeralah, ya, untuk bertobat dengan penuh kejujuran. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kisah pembunuh 99 orang yang jadi 100 orang, ya, itu dia baru niat taubat. Dia berjalan ke arah kampung, yang kampung tersebut banyak orang-orang soleh, ya, yang di situ nanti akan menunjukkan kepadanya bagaimana bertaubat, ya, meninggalkan, ya, menyesali perbuatan yang dia lakukan. Dia udah kesana, di tengah jalan mati. Ternyata dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi di hadis qudsi ini, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Ya. Wahai anak Adam, kalian tidak akan dapat memudaratkan diriku dan tidak akan pula dapat memberikan manfaat kepadaku. Nah, ini kata Allah, ya, di hadis qudsi ini. Ya. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian pun juga tidak akan pernah bisa, ya, memberikan, mendatangkan manfaat untuk diriku. Ya. Ini maksudnya para hamba tidak mampu untuk memberikan suatu manfaat sedikit pun bagi Allah, juga untuk menimpakan mudarat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, enggak akan bisa. Ya. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan mengenai hal ini, Allahu ghaniyun an ibadih. Allahu ghaniyun an ibadih. Allah itu Maha Kaya, tidak butuh hamba-hambanya. Ya, tidak butuh. Seandainya hamba itu bersyukur, itu bukan karena Allah butuh apresiasi, tidak. Itu untuk hamba. Ya. Baik. Lain syakartum fa innallaha ghaniyun hamid. Seandainya kalian bersyukur, Allah itu Maha Kaya, tidak butuh kalian. Hah? Baik. Ya. Wa may yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi, kata Allah. Siapa yang bersyukur, ya, hakikatnya dia bersyukur untuk diri dia sendiri. Karena kalau bersyukur, Allah tambah nikmat lain. Syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Kalau kalian tidak bersyukur, aku akan, sesungguhnya adabku sangat pedih. Jadi Allah enggak butuh apresiasi dari si hamba dan seterusnya. Ya. Faman kafara wa asyraka wa asallaha fa innahu la yadurrullaha jalla wal. Siapa yang bermaksiat kafir, syirik bahkan bermaksiat pada Allah itu enggak memudaratkan Allah sedikit pun. Wa inna ma yadurru nafsadi cuma memudaratkan diri sendiri. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid kata Allah. Seandainya kalian dan seluruh orang yang ada di bumi ini kafir kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya. Fa huwa subhana laisa bihajatin ila ibadatina wa ta'atina. Allah enggak butuh ibadah dan ketaatan kita. Wa inna ma amara biha amarana biha lihajatina nahnu ilaiha fadlan minhu subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun Allah memerintahkan kita untuk beribadah dan taat kepadanya karena kitalah yang butuh kepada ibadah dan ketaatan itu. Itu semua sebagai bentuk keutamaan karunia dari Allah SWT. Ya. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan makna lan tablughu naf'i. Wahai anak Adam, kalian enggak akan sanggup memberikan manfaat kepadaku. Ya, tidak akan sanggup lan tablughu naf'i. Ya, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada diriku. Ya, Syaikh Al-Fauzan menjelaskan mahma fa'alta ta'ati wal hasanati fa innaka la tanfa'ullaha biha. Ya, seberapapun amalan ketaatan yang Anda kerjakan, Anda tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tanfa'u nafsak, Anda cuma bisa memberikan manfaat untuk diri Anda sendiri. Ya. Fa antal ladzi bihajatin ilaiha, Anda sendiri yang butuh kepada ketaatan Anda sendiri itu. Ya, wa lan tablughu naf'i fa tanfa'uni. Kalian tidak akan pernah sanggup bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian memberikan manfaat kepada diriku. Fa'allahu la yatadarraru bil ma'asi wa la yantafi'u bit ta'ati. Allah tidak mendapatkan bahaya disebabkan maksiat hamba. Juga Allah tidak mendapatkan manfaat dari segala ketaatan hamba. Li'annahu ghaniyun 'an dzalik, karena Allah tidak butuh itu semua. Wa inna ma hada yarji'u ila al-'abdi, ketaatan, kemaksiatan kembali kepada si hamba. Ta'atuhu lahu wa ma'siyatuhu 'alaihi. Ketaatan untuk dia, kemaksiatan ya untuk dia sendiri, mudaratnya nanti. Ya, fa Allahu huwan nafi'u ad-dar subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberikan manfaat, mendatangkan mudarat. Ya. Ya ibadi, kata Allah, lau anna awalakum wa akhirakum, seandainya orang-orang yang pertama di antara kalian, yang paling akhir di antara kalian, ya, sampai disebutkan oleh Nabi Allah Taala dalam hadis qudsi ini, wa jinnakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqali ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada ala dzalika fi mulki syai'a. Seandainya orang-orang pertama di antara kalian, yang paling akhir di antara kalian, yang manusianya, jinnya, semuanya seperti orang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Ya, enggak akan nambah. Syaikh Al-Fauzan menjelaskan, ya. Di sini, ya. Awalul khaliqah wa akhirul khaliqah ila an takuma sa'ah. Itu makhluk yang paling awal dan makhluk yang paling akhir diciptakan sampai hari kiamat. Kalau semuanya gabung, semuanya gabung, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum, manusianya umbadi Adam wa jinnakum, ya, sampai jin sekalian, wa huwal alam atsani, itu alam yang kedua, al jinni alamun, jin itu adalah alam makhluk, la ya'lamuhum illallah la narahum, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Ulidzalika summu bil jin, oleh karena itu mereka dinamakan jin. Minal istinan wa huwa al-ikhtifa, berasal dari kata ijtinan yang merupakan maknanya tersembunyi. Allah Ta'ala berfirman, innahu yarakum wa huwa qabiluh min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya dia jin itu dan kabilahnya, ya, kabilahnya, bala tentaranya dapat melihat kalian dari tempat yang engkau tidak dapat melihat mereka. Fahum mawjudun, ya, wa ya'isuna ma'ana. Mereka itu hidup, mereka itu ada, hidup bersama kita, berdampingan sama kita. Wa minhum mu'minun wa kafirun, wa minhum muti'un wa asin. Di antara mereka ada yang beriman, kafir. Di antara mereka ada yang taat, di antara mereka ada yang maksiat. Bahkan di antara jin ada yang jadi ahli bid'ah, ada yang jadi syiah, ada yang nasrani. Wa minhum barun syakiyun, di antara mereka ada yang berbuat baik, ya, syaki. Nah, di antara jin ini ada yang baik dan juga ada yang sengsara. Ya, sama seperti Bani Adam, muhum alamun min alim min alamil ghaib la narahum. Mereka adalah, ya, di antara alam makhluk ghaib yang tidak mampu kita lihat, ya, untuk melihat mereka. Ya, kanu ala qad atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya semua makhluk itu dari awal sampai akhir, mereka semuanya seperti orang yang paling bertakwa, ya, yang kalbunya itu berada pada satu hati yang paling bertakwa di antara kalian, semuanya sama. Lau kanu kulluhum salihin, seandainya mereka semua orang saleh. Ya. Bararatan, semua orang yang baik. La yaqau minhum khata'un, mereka tidak pernah terjatuh ke dalam kekeliruan. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Lian Allah jalla wa ala la tanfa'uhu ta'atul muti'i. Karena ketaatan orang yang taat itu tidak memberikan manfaat untuk Allah. Li'annahu ghaniyun 'an dzalik. Karena Allah enggak butuh itu. Fa mulkullahi tammun, maka kerajaan Allah tetap sempurna. La taziduhu ta'atul ta'iin. Ya, ketaatan orang yang taat tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kali ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah. Astagfirullah.